Jangan salahkan aku bila cinta tak sampai. Maafkan aku sayang, sungguh ku tak berdaya. Mengapa kita harus mengalami berpisah? Maafkan aku sayang. Kita harus mengalami berpisah. Maaf.